Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ. Alhamdulillah, Bapak Ibu jami sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita kembali insyaallah setelah kita menunaikan kewajiban salat subuh dengan berjamaah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan dan mencatat langkah-langkah kita Bapak sekalian dari rumah ke masjid, dari masjid nanti sampai rumah, dicatat langkah-langkah seorang yang mereka langkahnya yang satu mengangkat derajat, langkah yang satu menggugurkan dosa-dosa. Dan sekalian, duduknya kita di masjid juga, sebelum kita keluar dari masjid dan selama kita masih punya wudu, kita terhitung dalam pahala sholat. Demikian Nabi ini menyebutkan dalam hadisnya. Dan terlebih kita kemudian duduk dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dan di antara majelis zikir adalah majelis ilmu. Bapak sekalian, mulai pada pagi hari ini insyaallah kajian kita akan merujuk kepada sebuah kitab yang berkaitan dengan pembahasan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang judul kitabnya adalah Fiqhul Asma Al Husna, Fiqih Asma Al Husna. Salah satu di antara pembahasan yang berusaha untuk lebih mengenalkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmat Allah, sebagaimana kita sudah tahu semuanya bahwa iman kepada Allah termasuk di antara arkanul iman, rukun-rukun iman. Bahkan rukun iman yang pertama yaitu al-iman billah. Dan Allah menjadikan rukun Islam yang pertama juga adalah syahadat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, syahadat tauhid. Sehingga sudah semestinya apabila kita wajib berilmu tentang semua yang harus kita yakini dan harus kita amalkan, baik amalan yang sifatnya zahir atau amalan yang sifatnya batin. Seperti keimanan semuanya adalah amal yang sifatnya batin, belum nampak secara zahir, kecuali nanti dampak-dampaknya akan kelihatan secara zahir. Sebagaimana juga amalan zahir seperti salat, puasa, zakat, haji. Ini ada amalan yang nampak oleh mata ketika dilakukan. Semuanya mesti kita pakai ilmu. Sehingga yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada kita seorang muslim adalah berilmu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam beramal atau berkeyakinan tanpa ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membuat bab khusus dalam kitab beliau yang judulnya Al-Ilmu Qablal Qaul Wal Amal. Ilmu itu harus sebelum ini, ilmu itu sebelum perkata dan perbuatan. Sebelum kita bicara tentang akidah kita, keyakinan kita, tentang agama kita, sebelum kita beramal tentang apa yang kita yakini, yang kita amalkan dalam amalan-amalan yang zahir, kewajiban pertama adalah berilmu. Karena orang yang berbicara tanpa ilmu dan berbuat tanpa ilmu sudah bisa dipastikan bahwa dia nyun ngapunten ngawur. Dan ini bukan sikap seorang muslim, karena muslim diajarkan oleh Allah untuk bersikap ilmiah. Artinya setiap amalnya itu ada ilmunya, didasari dengan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, bapak sekalian, sebagaimana yang tadi saya kita sebutkan, melarang kita bersikap tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan Anda bersikap, berbuat, membuat keputusan tanpa ilmu. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Karena semuanya yang telinga kita, kemudian mata kita dan hati kita, karena anhu mas'ulan, ini semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah. Wahai telinga, kamu yang kamu dengarkan dengan ilmu atau enggak? Wahai mata yang kamu lihat dengan ilmu atau enggak? Wahai lisan, wahai hati yang Anda pikirkan, yang Anda yakini dengan ilmu atau enggak? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang sekalian, sehingga Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu. Bahkan di antara penghargaan Allah terhadap ilmu, seorang yang mereka sudah sampai pada tingkat mujtahid. Mujtahid, ini orang yang mereka telah komplit perangkat dia untuk berijtihad. Bukan asal ijtihad, tapi dia telah punya perangkat komplit berijtihad. Kemudian ternyata ijtihadnya salah, maka kesalahan dia tetap diganjar oleh Allah satu. Idza ijtahadal hakim, kalau seorang hakim itu dia berijtihad, ia seorang alim, ulama, qadhi, hakim yang akan memutuskan perkara itu berijtihad dengan ilmu yang telah dimilikinya. Fa asaba, kalau ijtihadnya benar, lau ajran, dia mendapatkan dua pahala. Kalau ijtihadnya itu salah, akhta, falau ajrun wahidun, baginya adalah pahala satu. Salah kok diberikan pahala, bukan karena salahnya yang diberi pahala, tapi dia telah mengerahkan kesungguhan dengan ilmu, kemudian ternyata salah dalam ijtihad. Beda, sekalian, beda dengan orang yang mereka bicara tanpa ilmu. Kebetulan benar. Jadi benarnya itu kebetulan, bukan karena ilmu. Maka benarnya itu tetap dianggap salah. Nabi yang mengatakan demikian. Man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin, barang siapa yang dia berbicara tentang Quran tanpa ilmu, dia bicaranya itu hanya terawangan-terawangan tanpa ilmu. Karena setiap cabang permasalahan itu ada ilmunya. Al-Quran ada ilmunya, hadis ada ilmunya, tafsir ada ilmunya, segala macam ada ilmunya. Sebagian dalam perkara dunia. Fa'asoba, ternyata dia benar bicaranya tadi, tanpa ilmu kebetulan benar. Fakat ahto, tetap dikatakan Nabi salah. Kenapa? Karena dia telah ceroboh dalam berbicara perkara yang penting dalam masalah agama, kemudian dia bicara tanpa ilmu. Oleh karena itulah, pertama kali kewajiban seorang muslim bersekolah adalah ta'allum, yaitu belajar untuk mendapatkan ilmu. Dan para ulama katakan, dan Nabi katakan, bahwa ilmu ini hanya bisa kita dapatkan dengan cara kita belajar. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu kita dapatkan dengan cara kita duduk, yaitu menyimak, mendengar, menyimak, belajar. Sehingga ada proses kita untuk mendapatkan ilmu. Dan yang mengatakan demikian Rasulullah SAW. Sekalian, dan ketika kita menyempatkan waktu untuk kita menyimak apa yang diajarkan Nabi, Nabi mendoakan kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat wajah seseorang berseri-seri. Nabarallahu ra'a sami'a maqalati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat wajah seorang dia berseri-seri. Siapa itu yang mendengar perkataanku? Satu, fawa'aha, setelah dia dengar, dia simak, lalu dia cerna baik-baik, dia fahami baik-baik. Kemudian wahafidhaha, kemudian setelah dia dengar, dia cerna, dia fahami, kalau dia mampu lagi, dia hafalkan. Waballaghaha, setelah dihafalkan, dia pun kemudian dia sampaikan kepada manusia. Dan ini silsilah ilmu. Pertama dengar untuk mendapatkan apa yang diajarkan oleh Nabi, kemudian kita fahami, kita cerna baik-baik, kemudian kita hafalkan, kemudian kita sampaikan. Orang seperti ini didoakan Nabi, mudah-mudahan wajahnya berseri-seri. Artinya Allah berikan kelonggaran hati sehingga dia pun mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, karena kebahagiaan hidup bersama dengan hidup di atas bimbingan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, bahkan di antara penghargaan Allah terhadap ilmu, anjing yang sekolah, anjing yang sekolah, anjing yang dilatih, hasil buruan anjing yang dilatih ini halal. Beda dengan anjing yang tidak sekolah, anjing yang tidak berilmu, anjing liar atau anjing yang tidak dididik. Maka buruan anjing yang tidak terdidik ini haram. Ini termasuk diantara ketinggian ilmu, diantara penghargaan Allah terhadap ini ilmu. Bapak-Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi pernah melihat ada tiga orang. Tiga orang ini, yang satu ketika dia lihat Nabi sedang bermajlis dengan para sahabat, lalu dia segera masuk ke celah-celah saf. Dia lalu bergabung di saf-saf yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika melihat majelis Nabi, mereka pun segera bergabung pula duduk di belakang. karena dia tidak bohong, ini buka-buka atau dia melangkah-melangkahi orang lain. Dia malu duduk di belakang. Yang ketiga, begitu melihat Nabi bermajelis dengan para sahabat, dia pergi berpaling. Lalu Nabi katakan pada para sahabat, ala unabbiukum binafari salaf, maukah aku khabarkan pada kalian tentang tiga orang? Amma ahatuhum fa'awallahu ilaih. Adapun yang pertama, dia adalah orang yang ketika melihat majelis lalu dia bersemangat. Dengan semangatnya dia bergabung di majelis itu. Fa'awallahu ilaih, Allah pun sangat bersemangat untuk mencurahkan rahmatnya kepada orang ini. Wa mahaduhum, di antara yang lain lagi, fastahya, dia malu-malu duduk di belakang karena dia menepati adab Islam. Fastahyallahu minhu, Allah pun malu dengan orang ini untuk berbuat jelek. Allah, sebagaimana dia malu dengan Allah, Allah pun malu untuk melakukan tidak baik pada orang tersebut. Sehingga dua-duanya tetap ahlu rahmah, orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal akhar, ada pun yang lainnya lagi, fa'a'radallahu anhu, ketika dia melihat majelis Nabi, dia berpaling, Allah pun berpaling dengan orang tersebut. Dan tentu sejelek-jelek orang ketika Allah berpaling daripada orang tersebut. Terus kalian, rahmat Allah, karena bergabung di majelis ilmu adalah satu di antara jalan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas. Dan sumber kebaikan akan bisa dia pancarkan dari duduknya kita di majelis ilmu. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagian rahmat Allah, pernah menyampaikan pula berkaitan dengan ketika orang duduk di majelis ilmu. Apa kata Nabi? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul duduk di majelis, di masjid, di antara masjid-masjid Allah. Dan masjid dikatakan baitullah, jamaknya buyutullah, yaitu rumah Allah. Bukan berarti Allah sedang di dalam masjid ini, bukan demikian. Tapi semua yang dinisbatkan dengan Allah itu memiliki makna li tashrif, yaitu pemuliaan. Baitullah, naqatullah, kitabullah, unta Allah, semua unta milik Allah yang menciptakan Allah. Tapi untanya Nabiullah Saleh dikatakan naqatullah, memiliki nilai kekhususan. Unta ini memiliki nilai keistimewaan yang tidak boleh diperlakukan sebagaimana unta-unta yang lainnya. Kan ini unta mukjizat. Baitullah, rumah Allah, sama-sama yang punten, masjid kita dibangun dengan material yang sama, batanya, pasirnya, batunya, semennya dari toko yang sama, tukangnya sama dengan yang dipakai untuk membangun WC. Batu, pasir, semen, semua tukang sama. Tapi setelah jadi bangunan, satunya masjid, satunya WC. Walaupun sama-sama bangunan, tapi kalau sudah jadi masjid dan jadi WC, maka perlakuannya akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda. Yang satu dinisbatkan dengan Baitullah, ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang mereka ada di masjid termasuk di antara dhuyufullah, tamu-tamu Allah, yang Allah akan memuliakan para tamunya tersebut. Dan Allah akan memberikan banyak hal tentang orang mereka datang ke masjid. Dan bahkan orang yang hatinya ta'alluq, hatinya senantiasa nyantol dengan masjid, dia akan termasuk satu di antara orang yang mendapatkan perlindungan dari kiamat kelak saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu warajulun, Nabi telah mengatakan sab'atun yudilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan memberikan naungan di hari kiamat kelak saat tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan. Satu di antaranya sekalian, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa nyantel di masjid. Hatinya apa? Bukan jasadnya. Kalau jasadnya gelundung di masjid terus, boleh jadi dia pun, boleh jadi hanya jasadnya yang gelundung di masjid. Hatinya bisa kemana-mana. Tapi orang yang hatinya nyantel di masjid, boleh jadi juga dia sedang di toko, di pasar, di kantor, di rumah, karena dia tuntutan harus melakukan banyak aktivitas yang lainnya, tapi hatinya ada kerinduan dengan masjid. Dia ingin selantiasa bisa memakmurkan masjid. Panggilan yang membuat dia itu harus datang ke masjid membuat hatinya sejuk dan senang. Hati seperti ini, dia akan mendapatkan keutamaan diantaranya mendapatkan perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT. Sekalian, kita berharap dan majelis kita pada pagi ini satu diantara bagian mendapatkan semua keutamaan yang telah Nabi sebutkan berkaitan dengan majelis ilmu. Yang Nabi katakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa khaffathumul malaikah. Satu di antaranya Allah akan menjadikan malaikat ikut bergabung di majelisnya orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu karena malaikat ridha, ridha bima yasna, ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka sedang belajar ini agama Allah Taala. Yang kedua yaitu wa nazalat alaihi ini wa wasiat umrahmah. Allah akan curahkan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga dia termasuk, mudah-mudahan termasuk orang yang minal marhumin, hidupnya di naungi, dirahmati oleh Allah. Bapak ibu sekalian, orang yang hidupnya dirahmati Allah, dia akan lurus, hidupnya itu akan lurus. Orang yang dirahmati Allah, kata para ulama, dosa dia yang telah lalu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian jalan dia yang akan datang dijaga Allah dari ketergelinciran. Si orang dirahmati Allah, seandainya kemarin-kemarin pernah tergelincir, dia akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Karena orang dirahmati Allah akan banyak beristighfar, akan banyak bertaubat. Satu di antara ciri orang yang dirahmati Allah, dia akan senantiasa mengingat dosanya, meminta ampun kepada Allah, kemudian dia beristighfar dan bertaubat. Dan Allah tegaskan, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana sama summa staghfartani la ghafartu lak wala ubali mafika. Oh, kamu kala wai an Adam, kata Allah, seandainya dosa anda itu sampai sundul langit, banyak, menunjukkan banyak, semastaghfartani, lalu anda beristighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, laghfartulak, akan aku ampunkan dosamu tanpa aku peduli dosa anda itu sebesar apa. Kemudian sekalian, yang akan datang dijaga oleh Allah Ta'ala, bagaimana dia tidak tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Orang seperti ini orang yang dirahmati Allah, sehingga dalam penjagaan Allah, dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa nazalat alaihi musakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Bapak sekalian, minta maaf, walaupun kita di masjid duduk menyimak kajian-kajian Quran dan Sunnah dengan catatan yang dibahas itu betul-betul memang ajaran Allah dan Rasulnya. Karena ada di masjid juga yang dibahas bukan ajaran Allah dan Rasulnya, penuh dengan penyimpangan-penyimpangan gak karuan. Kalau dia betul-betul mempelajari ajaran Allah dan Rasulnya, di antaranya Allah akan turunkan ketenangan. Hatinya dia akan bisa mendapatkan ini ketenangan. Karena sumber ketenangan itu adalah ini qalbun dzakirun, hati yang senantiasa ingat dengan Allah Ta'ala. Orang yang mereka faham tentang ilmu, selain juga di masjid itu insyaallah majelis yang paling membuat kita tenang, sama-sama majelis walaupun di masjid itu nyuwun ngapunten, umpamanya gak pakai dikasih snack, gak pakai dikasih makan, gak pakai dikasih macam-macam. Dibandingkan dengan majelis, umpamanya majelis ngitung duit di toko atau di pasar atau di mana, ngitung duit terus sehingga dia ngedep duit, hati manusia akan Allah buat paling tenangnya di masjid, paling tenangnya di masjid. Apalagi saat dia itu sedang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tenangnya hati manusia itu bukan sebab duitnya banyak, bukan sebab pangkatnya tinggi, bukan sebab yaitu dunianya melimpah, tapi tenangnya manusia itu bersumber dari apa yang ada di dalam ini hati manusia. Dan seorang yang mereka berada di masjid, hatinya sedang kontak dengan Allah Ta'ala, apalagi sedang dia sedang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan kepada orang tersebut. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan sebut-sebut dia di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Bapak sekalian, terkenal di kalangan malaikat itu harus, dan itu kebutuhan, karena ini akan berkaitan dengan nasib akhir kehidupan kita dan keberuntungan kita. Dikenali kita di hadapan para malaikat. Bapak sekalian, orang yang tidak dikenal malaikat menunjukkan dia itu hampir atau menunjukkan dia sangat sedikit duduk di majelis-majelis kebaikan. Karena setiap orang duduk di majelis kebaikan akan disebutkan oleh Allah, diumumkan oleh Allah di hadapan para malaikat Allah Ta'ala. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan siarkan kepada para malaikat. Nabi pernah katakan, innallaha idza ahabballahu abda, Allah apabila mencintai hambanya, nada Jibril, Allah akan panggil Jibril. Kata Allah, wa Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu fa'ihibbuhu. Wa Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah si fulan. Maka Jibril pun kurang mencintai si fulan. Dan sebaik-baik kita orang yang dicintai malaikat setelah dicintai oleh Allah Ta'ala. Lalu Jibril menyeru kepada malaikat ahlus sama, penduduk langit. Apa katanya? Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan ini. Fayuhibbunahu, para malaikat pun mencintai si fulan tersebut. Sekalian, terkenal di kalangan malaikat itu kebutuhan, tapi terkenal di kalangan manusia itu bisa jadi menjadi sebab orang tertimpa musibah, baik itu musibah dunia atau musibah agama. Jadi orang kaya raya terkenal di kalangan maling. Oh, malingnya siap kapan bisa bobol rumahnya orang yang kaya itu. Itu seandainya berkaitan masalah dunia. Atau orang terkenal karena ibadahnya, terkenal karena agamanya. Ini rawan, rawan ujub, dan rawan dia muncul sifat sombong, dan ini bisa merusak agama, merusak amal dia. Maka sekalian, satu di antara yang menjadi kebiasaan para salaf kita, mereka itu gak suka tersohor, berusaha menghindari fitnah terkenal. Terkadang mereka punya potensi terkenal, tapi dia menghindari keterkenalan. Beda dengan kita, gak punya potensi terkenal, mau gimana caranya bisa terkenal? Rakyatan ngombe racun tikus, wah terkenal sekampung, tapi terkenalnya jelek. Para salaf kita menghindari fitnah syuhrah seperti ini. Contoh diantaranya, ada seorang namanya Abul Yazid, ini Yazid ibn Aswad. Yazid ibn Aswad ini orang yang terkenal doanya mustajab. Kemudian satu saat ada seorang amir penguasa yang mengadakan sholat istisqa dan tidak turun-turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid ibn al-Aswad supaya berdiri. Berulang kali dipanggil dia tidak berdiri, sampai kemudian dia kemudian berdiri untuk kepentingan kaum muslimin, berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Setelah Yazid ibn al-Aswad berdoa untuk kepentingan muslimin, kemudian tidak saat selang waktu yang sangat singkat, hujan turun deras. Maka nama Yazid pun muncar, terkenal di kalangan manusia. Apa kata Yazid? Ya Allah, orang ini si amir penguasa, orang ini telah membuat aku tersohor, terkenal. Maka ambillah aku ya Rob. Seminggu setelah itu dia mati, diambil oleh Allah Ta'ala. Dia tidak ingin keterkenalannya menjadi sebab rusaknya agama dia. Contoh lagi diantaranya Uwais Al-Qarni. Sekalian, Uwais Al-Qarni orang yang dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Nilai takwanya itu paling baik di kalangan tabi'in. Bedanya orang yang bertakwa dan orang berilmu sekalian, kalau orang berilmu itu pasti dikenal, karena dia dikenal alim itu karena ada muridnya dan pas ada kemudian tersebar menjadi terkenal. Tapi kalau orang bertakwa terkadang tidak terkenal, terkadang tidak terkenal. Karena orang bertakwa itu tidak mesti dia seorang ulama, tidak mesti orang berulama. Uwais al-Qarni ini dia dikatakan nanti khairun tabi'in, sebaik-baik tabi'in, generasi setelah para sahabat. Nabi pernah pesan kepada Umar, ya Umar, kalau nanti kamu ketemu dengan orang yang namanya Uwais al-Qarni, dia dari negeri Yaman, suku Qaran, dia pernah punya penyakit sofa, penyakit albino, kemudian disembuhkan Allah, tapi tersisa selubang, sisa bulatan kecil dalam rangka dia untuk senantiasa bisa mengingat nikmat Allah. Dulu dia pernah punya penyakit, lalu Allah sembuhkan dan masih tersisa, sehingga supaya ingat terus tentang nikmat yang dia terima dari Allah Ta'ala. Mintalah kepada dia untuk berdoa kepada Allah supaya memintakan ampun untukmu. Ketika Umar ibn Khattab menjadi khalifah, setiap ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais al-Qarni? Sering dicari-cari sampai akhirnya satu saat ada rombongan yang disitu Uwais al-Qarni ada. Ternyata orang yang namanya Uwais al-Qarni enggak dikenal oleh mereka, Dan kalau orang kita bilang namung tiang bingking, namung tiang bingking, tukang isa-isa, tukang bersih-bersih, bantu-bantu, dia miskin, melarat. Dan wis Al-Quran ini Nabi katakan khairut tabiin, ada satu amalan yang sangat menonjol, yaitu birrul walidain. Sangat terkenal berkaitan dengan baktinya sama ibunya, ini sama orang tuanya. Kemudian setelah Umar tanya, apa kamu yang namanya Uwais? Kamu dari suku Qoron? Kamu pernah punya penyakit begini? Dia kemudian sembuh, tinggal segini. Dicocokkan semuanya, apa yang pernah sampaikan Nabi? Semuanya diiyai sama Uwais. Kemudian kata Umar, ya Uwais, berdoalah kepada Allah untukku agar Allah mengampunkan aku. Kemudian Uwais Al-Qarni, intinya kemudian singkat cerita mendoakan Umar. Setelah itu nama Uwais terkenal di kalangan manusia. Setiap pejabat dia ingin menemui Uwais, meminta seperti yang diminta oleh Umar. Setelah itu Uwais pun kemudian pergi menghilang, gak tahu kemana. Ini diantara ini Uwais tidak ingin kemudian dia tersorot dan dicari-cari orang terus, dan ini bisa menjadi pintu fitnah bagi dia. Dan kisah seperti ini sangat banyak, termasuk amal-amal yang mereka suka menyembunyikan, seperti diantaranya kisah Ali Ibni Hasan Ibni Ali Ibni Abi Thalib. Apanya Nabi Ikhwan? Cicitnya Nabi. Nabi punya anak, yaitu yang diambil oleh Ali. Siapa? Fatimah. Fatimah punya anak Hasan. Hasan punya anak Ali. Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Hasan bin Abi Thalib ini, dia punya kebiasaan kalau sudah mulai petang, matahari angsur, sudah mulai petang, dan zaman dulu belum ada listrik, maka dia mulai panggul itu, mulai panggul bahan makanan, lalu dia antarkan sendiri ke rumahnya orang miskin, dan mereka tidak tahu siapa yang naruh bahan makanan ini. Sampai satu saat Ali ini wafat. Kemudian ketika dimandikan, dia orang menemukan ada kayak ngapal di gegernya itu, ada kayak bekas itu ngapal. Ini pekerjaan dia apa? Kok gegernya sampai ngapal kayak gini? Diceritakan dia ini kalau sudah mulai matahari angsuruh sehingga gelap keadaan, dia panggil bahan makanan, dia taruh di tempat rumah-rumahnya orang miskin. Dan mereka baru kehilangan dan tidak ada lagi orang yang naruh bahan makanan setelah matinya, wafatnya Ali bin Hasan bin Abi Thalib. Oh, ternyata orang itu memang selama ini yang naruh bahan makanan. Bedakan dengan kita sekalian, kita ini suka semuanya dikenal orang. Siapa lagi zaman medsos? Semuanya seperti itu ditulis dalam status dia. Sampai baru angop saja juga, aduh ngantuk nih. Semuanya diberitakan, apalagi yang gede-gede, ngasih sumbangan, baru apa, saya baru duduk di pengajian, Masya Allah. Semuanya diperdengarkan pada manusia. Ini rawan, amal dia rawan rusak. Oh, Masya Allah, si fulan duduk terus di masjid. Oh, soleh betul dia. Ini bisa membuat celah-celah dia, rusak amal dia. Sekalian, ini diantara kebiasaan orang saleh kita. Hari ini kita ingin belajar dengan tema mencintai Allah, berangkat dari kita membahas tentang siapa itu Allah, yaitu dengan membahas Asmaul Husna. Bagaimana rahmat Allah Ta'ala, Allah memperkenalkan kita bahwa Allah memiliki nama-nama. Walillahi al-asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Fad'uhu biha. Ini yang penting di sini. Allah memiliki nama-nama, fad'uhu biha. Berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bagus sekalian. Ayat ini satu memberitahukan Allah punya nama-nama. Dan nama-nama Allah itu ada yang Allah beritahukan pada kita, ada yang Allah simpan di ilmu gaib yang Allah miliki. Ini seperti yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis ketika Nabi berdoa kepada Allah, Nabi bertawasul dengan ungkapan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsa aw alam ta ahadan min khalqik aw anzalta fi kitabik aw istakhsarta fi ilmil ghaib indak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah dengan semua nama yang Engkau miliki, yang Engkau menamai dirimu dengan nama-nama itu. Nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-Mu yang tidak Engkau ajarkan pada hamba yang lain. Nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu. Nama atau nama yang Engkau simpan dalam ilmu gaib-Mu. Baru setelah itu Nabi berdoa, anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Qur'an sesuatu yang menyejukkan hati kami. Ya, sesuatu yang menjadi tetesan-tetesan embun yang menyejukkan hati kami. Barang siapa yang dia ingin hatinya sejuk, hatinya betul-betul dia tenang, hatinya betul-betul dia nikmat, hendaklah bermuamalah dengan Al-Quran dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar akan menghasilkan hati yang sejuk, wanura sadri, dan menjadi cahaya bagi dadanya. Dadanya akan selalu terang, longgar, sehingga tidak diliputi dengan kegelapan. Dada yang gelap itu membuat hidupnya gelap, sehingga kata orang, wis padang uripku tadi gelap. Dan orang yang gelap mata bisa membunuh ibunya, membunuh adiknya, memperkosa saudaranya sendiri, ngambil barangnya orang, gak mau tahu siapa orang, gelap mata karena gelap hati. Sekalian, Allah memiliki nama-nama yang indah. Satu, yang kedua, perintah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Nama yang indah, bahas kalian, nama yang indah, itu kriterianya satu, nama itu memang dari sisi nama indah. Dan setiap nama yang dipilih oleh Allah, indah. Yang kedua, dikatakan husna, itu apabila namanya itu sekaligus mencerminkan sifatnya. Nama yang tidak mencerminkan sifat maka tidak husna. Apa ada nama yang tidak mencerminkan sifat? Mas kalian, ada orang namanya, minta maaf, namanya dia ini Mustaqim. Mustaqim, apa artinya Mustaqim? Oh, ini maksudnya Mustaqim. Ya, bukan nama ustia, Mustaqim loh contohnya adalah Mustaqim. Artinya apa? Lurus. Orang yang istiqomah. Istiqomah perbuatannya, Mustaqim orangnya. Orangnya lempeng-lempeng lurus. Itu namanya. Ketika dilihat perbuatannya, oh, preman terminal, tukang malak, tukang mendem, kemudian ganggu tetangga, membuat onar. Kok beda dengan namanya? Namanya Mustaqim, perbuatannya belok-belok enggak karuan, bengkok-bengkok enggak karuan. Ini namanya nama tidak mencerminkan sifat. Ah, Allah, setiap nama Allah itu mencerminkan sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, sifat yang ada pada sifat Allah itu sempurna total. Sempurna total. Ini adalah makna husna. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yakni Al-Alim. Artinya apa? Orang yang ini zat yang berilmu. Berilmu. Alim. Nama Allah Al-Alim mencerminkan sifat. memang betul-betul Allah itu alim, ilmunya luas, meliputi segala-galanya, ilmunya mendetail, mencakup secara detail setiap permasalahan. Ilmu Allah tidak diawali dengan kebodohan. Ilmu Allah tidak terkena lupa dan rusak. Beda dengan kita. Alim, ada ramanya alim, ada katakan juga alim, nur alim, sudah cahaya alim, nur alim. Oh masya Allah, ada orang namanya nur alim, terkadang memang punya ilmu, terkadang bloon. Namanya tok yang nur alim, tapi orangnya bloon. Sekarang seandainya berilmu, ilmunya manusia diawali dari kebodohan. Kata Allah, huwallazi khalaq wallazi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak, dulu tidak berilmu sama sekali. Sama sekali tidak berilmu apapun. Begitu keluar itu dalam kondisi dia tidak berilmu, bodoh. Kemudian Allah jadikan perangkat-perangkat untuk mendapatkan ilmu. Allah jadikan mata, telinga, kemudian pendengar, pendengaran, kemudian hati. Ini perangkat untuk mendapatkan ilmu. Ah, baru setelah dia lahir, mulai dililing-liling atau sambil dimomong, dililing, ditalkin satu persatu ilmunya. Sendok, piring, mecit, montor, bebek, ayam, terus-terus tiap hari kenalkan sampai kemudian terkumpul ilmu-ilmu yang ada. Sampai sekolah, ya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, perguruan tinggi, S2, S3, kadang doktor, kadang profesor. Ah, ilmunya terkadang lupa-lupa. Pernah dapat, lupa, hilang. Atau terkadang juga rusak. Rusak. Sudah menjadi pikun. Kalau sudah pikun, yang kemarin-kemarin gogrok banyak yang, filenya banyak yang hilang. Sehingga terkadang orang pikun, apalagi suruh ingat lagi macam-macam yang sangat mendetail. Wong keluar rumah kadang gak bisa balik pulang. Sudah hang, sudah banyak yang gak karuan. Ini manusia. Ilmu Allah sempurna total. Sempurna total. Ini adalah makna nama Allah yang husna. Kemudian perintahnya fad'uhu biha. Berdoalah kamu dengan nama-nama Allah tersebut. Sekalian, makna berdoa itu ada dua. Satu, agar kita yaitu berdoa ketika kita meminta. Berdoa dan itu kita waktu kita meminta. Gunakan nama-nama Allah untuk berdoa. Artinya, jadikan nama-nama Allah sebagai tawasul, wasilah untuk Anda berdoa kepada Allah. Prakteknya beripun, prakteknya sebelum kita minta apa yang kita minta, kita mengawali dengan menyebut nama-nama Allah. Khususnya nama-nama yang sesuai dengan yang kita minta. Namanya Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, Waidat yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Ya Rasul, Ursukni, Waidat yang Maha Pemberi Rezeki, berikan aku rezeki. Ya Ghafar, Ikhfirli, Waidat yang Mampunkan Dosa, ampunkan aku. Dan seterusnya, menyebut nama yang sesuai atau dengan menyebut nama Allah yang banyak, yang global. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Malik, Ya Qudus, dan seterusnya. Kemudian dia minta kepada Allah Ta'ala. Ini namanya menjadikan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah sebagai tawasul, meminta kepada Allah. Dan ini diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Contoh umpamanya Nabi seperti doa pagi yang sendiri diajarkan Nabi, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghif Asli Sya'ni Kullah Wala Taqdirni Ila Nafsi Tarfata'in. Di antara wirid yang Nabi ajarkan bapak sekalian, Ya Hayyu Ya Qayyum, ini nama Allah. Waidat yang hidup, Waidat yang menegakkan segala urusan. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiits. Dengan rahmatmu ya Allah, aku meminta untuk diangkat segala kesulitan yang menimpa diriku. Aku beristighfar kepadamu. Kemudian aslini sya'ni kullah, ya Allah perbaiki segala urusanku ya Allah. Kita bahwa sekalian punya banyak urusan. Urusan kita dengan diri kita sendiri, urusan kita dengan keluarga, urusan kita dengan tetangga, urusan kita dengan masyarakat, urusan kita dengan penguasa kita, pemerintah, urusan kita dengan guru-guru kita, urusan kita dengan murid-murid kita. Ya Allah, jadikan aku orang soleh. Ya Allah, jadikan aku orang baik. Perbaiki keadaanku ya Allah, baik dengan diriku sendiri, dengan keluargaku, istriku, anakku, dengan tetanggaku, dengan masyarakatku, dengan guruku, dengan penguasaku, sehingga jadikan aku ya Allah soleh, baik dengan mereka semuanya. Kemudian wala taqluni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan sandarkan untuk memperbaiki diriku ini dengan diriku sendiri walaupun sekejap mata. Menunjukkan kita dia jadi nabi Bapak sekalian untuk total kita bersandar kepada Allah karena kita dhaif. Sehingga jangan lupa kita minta tolong kepada Allah dalam segala urusan. Karena seandainya Allah tidak menolong, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Walaupun barang yang dianggap remeh, sampai Nabi mengajarkan dalam urusan menyambung sendal Anda yang putus, minta kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan agar kita, hati kita bergantung kepada Allah, dan jangan sampai dia merasa punya kekuatan sehingga muncul rasa sombong. Sempurnanya hamba itu, dia semakin total bersandar kepada Allah, semakin sempurna dia. Menunjukkan dia merasa hina, lemah, dalil, sehingga mutlak bergantung kepada Allah Ta'ala. Kemudian sekalian, ini contoh diantaranya bertawasul, berdoa dengan asmaul husna, itu dalam bentuk tawasul. Yang kedua, perintahnya berdoa fadu'u biha, yaitu beribadahlah kamu kepada Allah dengan asmaul husna. Artinya nyembahlah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama-nama Allah tersebut. Sehingga sekalian, setiap nama Allah menuntut kita untuk memiliki action ibadah sesuai dengan kandungan nama tersebut. Contoh sekarang Allah Subhanahu wa taala namanya Ar-Rahman. Nanti kita bahas ada bahasa sendiri, tapi sekarang kita sedang ini global dulu. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Napa tersebut? Ar-Rahman satu zat yang dzurrahmah awasiah, pemilik rahmat yang luas. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, sungguh rahmatmu sangat luas meliputi segala-galanya. Satu, rahmat Allah yang luas. Yang kedua, Allah arhamur rahimin. Allah zat yang super penyayang. Allah penyayang di antara yang penyayang. Sayangnya Allah sangat besar kepada para hamba Allah Ta'ala. Sehingga dari itu Allah pun mencurahkan rahmatnya yang banyak kepada para hamba. Ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Rahmat umum ya termasuk dunia semuanya Allah berikan pada siapapun. Bahkan yang kafir, dekat, yang menentang agama Allah, yang mencaci maki Allah, Allah tetap kasih. Ini adalah bagian rahmat Allah, umum. Tapi ada rahmat khusus, yaitu rahmat iman, agama. Tidak Allah berikan kecuali kepada hamba Allah yang yaitu Allah cintai. Allah penyayang. Lalu apa action ibadah kita apa dengan nama Allah Ar-Rahman itu? Satu, kita ketika mengetahui Allah Subhanahu wa taala rahmatnya luas, kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga Allah di antaranya mengingatkan Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang tenggelam dalam sikap melampaui batas, wahai hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Artinya segeralah bertobat, mintalah ampun kepada Allah. Allah pasti akan ampunkan dosa anda apapun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Setiap tergelincir dosa dan dosa apapun, jangan pernah merasa gak mungkin Allah akan mengampuni saya. Enggak. Anda bertobat, Allah akan berikan ampunan apapun dosa anda. Allah membuka pintu tobat kepada orang-orang yang telah membunuh wali-wali Allah dan membakar hidup-hidup, seperti dalam surat Al-Fajr, Ashabul Ukhdud. Allah memerintahkan taubat pada orang munafik yang Allah ancam dengan fitratil asar minan nar. Allah memerintahkan taubat pada orang mengatakan Allah satu di antara tiga, Allah punya anak. Allah perintahkan mereka bertaubat. Semua Allah perintahkan bertaubat. Kalau mereka bertaubat, semua yang lalu Allah hapuskan. Rahmat Allah luas. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Syaitan akan membisikkan manusia putus asa. Walah, kamu sudah jelek, sudah berlepotan dosa, kamu sudah enggak layak jadi orang baik. Teruskan aja. Syaitan memerintahkan putus asa dan memerintahkan meneruskan perbuatan dosa dan maksiat. Allah enggak buka rahmat yang satu. Yang kedua, action kita apa? Allah cinta kepada hamba Allah yang penyayang. Sehingga Nabi kita mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan sayang kepada anda. Sehingga orang yang tahu Allah memiliki nama Ar-Rahman, dia akan berlomba-lomba menjadi hamba Allah yang paling penyayang agar dicintai oleh Allah yang maha penyayang. Terusnya, maka Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai penutup kita, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan akmalu nasi ubudiyatan, manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-muta'abbid, yaitu orang yang mereka beribadah kepada Allah bi jami'il asma'i wasifati allati yutallu 'alaiha al-bashar. Orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat Allah yang Allah telah jelaskan kepada manusia. Sehingga orang semakin faham tentang nama dan sifat Allah, dia akan semakin menuju pada kesempurnaan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Di sini Bapak sekalian, pentingnya kita belajar Asmaul Husna. Karena setiap nama Allah menuntut kita mewujudkan action ibadah, dan sehingga semakin kita tahu, semakin banyak ini celah-celah amal apa yang mesti kita wujudkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini pula setarnya seorang akan mengagungkan Allah Ta'ala. Kata orang, tidak kenal apa? Tak kenal maka tak sayang. Ketika orang tidak tahu, maka dianggapnya bapak ini hanya kayak orang biasa aja, karena enggak tahu. Enggak tahu. Ternyata ketika dia tahu, oh Masya Allah, bapak ini profesor, dokter, orangnya penyantun, sabar, ramah, dermawan, baru dia ada muncul rasa pengagungan, rasa memuliakan. Beda dia orang tidak tahu. Demikian juga dikatakan Allah, kurang ajarnya manusia kepada Allah itu karena berangkat dari tidak tahu tentang Allah dan tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka memang betul-betul tidak mengagungkan Allah. Apa kata Nuh? Berkata tentang kaumnya, ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Kalian wahai kaum memang betul-betul tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Sehingga ketidakberesan orang berangkat dari tidak mengenal Allah dan tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Sekalian ini dulu kita sampaikan. mudah-mudahan manfaat. Insyaallah sudah masuk waktu syuruq dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, orang-orang yang mustaqimin seperti masjid kita namanya mustaqim, yaitu di atas ajaran Allah dan istiqamah di atas belajar agama. Makan sekalian. Nah, terima kasih banyak dan minta maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.